Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin jamidin. Qala al-malik rahimahullah ta'ala fa in qala qa'ilun hal tukaffiruna ahla ta'wil aw tufassikunahum. Apabila ada yang bertanya, hal tukaffiruna ahla ta'wil, apakah ahlu ta'wil mereka dikafirkan atau mereka dihukumi fasik? Sehingga mereka-mereka yang terjatuh dalam ta'wil, apakah sampai pada tingkat kekufuran atau apakah hanya sekedar pada tingkat kemaksiatan? Kulna al-hukmu bitakfir wa tafsik laisa ilayna bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulih wa huwa minal ahkami syar'iyyah allati maradduha ilal kitabi wa sunnah fayajibu tasabbutu fihi ghayata tasabbut fala yukaffar wala yufassak illa mandala al-kitab wa sunnah ala kufri au fiskih. Beliau katakan, kulna, kita nyatakan, hukum pengkafiran atau menghukumi dengan suatu kefasikan laisa ilaina, ini kembalinya bukan kepada kita. Bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulih. Nah, tapi hukum ini dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fahuwa minal ahkami syar'iyyah. Hukum menghukumi seorang kafir atau suatu perbuatan itu kufur ataupun fasik ataupun kefasikan, ini hukum syar'i yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Alati maradduha ilal kitabi wa sunnah, yang dikembalikan kepada dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Fayajibu tasabbut fihi ghayata tasabbut. Sehingga harus benar-benar di cross check tentang suatu perbuatan atau suatu ucapan, ini adalah kufur ataukah fasik. Harus ada dalil yang menunjukkannya. Fala yukafar wala yufassak ila man dalla al-kitab wa sunnah ala kufri au fiskih. Sehingga tidak boleh dikafirkan ataupun dihukumi sebagai fasik kecuali orang-orang yang telah ditunjukkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah tentang kekafirannya ataupun kefasikannya. Tidak sebagaimana mereka-mereka yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Dari mereka-mereka yang mengikuti pemikiran orang-orang Khawarij. Yang sembarangan, serampangan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Qala wal aslu fil muslim tahir al-zahir al-adalah baqau islamihi wa baqau adalatihi hatta yatahaqqaqa zawalu dhalik anhu bi muqtada ad-dalil syar'i. Hukum asal seorang muslim secara zahirnya adalah adalah, dia di atas mulazamut taqwa wal khawarim al muru'ah. Ini hukum asal seorang muslim. yang namanya muslim dia adalah orang yang taat, yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Sehingga hukum asalnya adalah baqa'u ibqa'u islamihi. Dia masih dalam kondisi keislamannya. Dan di atas hukum adalahnya. Sampai benar-benar hilang darinya keislamannya ataupun adalahnya. Bi muqtada dalili syar'i, dengan dalil-dalil syar'i. Baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yajuzu tasahulu fi takfirihi aw tafsikihi. Sehingga tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengkafirkan ataupun menghukumi berupa kefasikan kepada seorang muslim. Karena hukum asalnya al-adalah. Hukum asalnya dia di atas keislamannya. Li'anna fi dzalika mahdhurain 'adzimain. Dikarenakan di dalam mengkafirkan, bermudah-mudahan di dalam masalah takfir wa tafsik, ini akan mendatangkan dua bahaya yang sangat berbahaya. Ahaduhuma iftira'ul kadhib 'ala Allah ta'ala fil hukmi. Bahaya yang pertama atau salah satu dari bahaya, dua bahaya yang ada, yang pertama iftira'ul kadhib 'ala Allah fil hukmi. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala di dalam menghukuminya. Kalau ternyata seorang yang dia hukumi dia kafir padahal tidak kafir. Sehingga seolah-olah dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia kafir padahal dia tidak kafir. Ini iftira' 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal mahkumi 'alaihi fil wasli ladzi nabazuhu bihi. Kemudian juga dia berdusta kepada orang yang dia hukumi. Al-mahkum 'alaihi, yang dia kafirkan. Dengan dia mensifati sesuatu apa yang dia tuduhkan kepadanya itu kekufuran ataupun kefasikan. Ini bahaya yang pertama. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula berdusta atas orang yang dia kafirkan. Qala tsani wuqufi ma nabaza bihi akhah. In kana saliman minhu. Bahaya yang kedua, dia akan terjatuh terhadap tuduhan apa yang dia tuduhkan kepada saudaranya. Tatkala dia menyatakan saudaranya kafir, padahal tidak kafir, kekafiran tersebut kembali kepada dirinya. Bahaya atau tidak bahaya? Sangat-sangat berbahaya. Qala fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kafara ar-rajul akhah faqad ba'a bihima ahadihima wa fi riwayatin in kana kama qala wa ila raja'at alayhi wa fi an Abi Dzar radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man da'a rajulan bil kufri atau qala aduwullah wa laysa kadhalik ila hara alaihi. Dalil yang menunjukkan bahasanya tatkala seorang mengkafirkan orang lain dan ternyata orang tersebut tidak kafir, maka kekafiran akan kembali kepada dirinya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kafara ar-rajul akhah." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a bihima ahadihima, maka kekafiran tersebut akan kembali ke salah satu dari keduanya. Kalau memang yang dituduhkan benar, maka kekafiran ada pada saudaranya. Kalau ternyata tidak benar, berarti kembali kepada yang mengkafirkan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, in kana kama qal. Apabila benar apa yang dia nyatakan, bahasnya si fulan A kafir. Ternyata dia benar-benar kafir, maka dia kafir. Wa ila rajat alaihi. Kalau ternyata saudaranya yang dituduh dia kafir, dia tidak kafir, kekafiran kembali kepada yang menuduh. Wa fi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menuduh saudaranya dengan kekufuran atau menyatakan musuhnya Allah SWT padahal tidak demikian, illa har alaihi, kecuali kekafiran tersebut akan kembali kepadanya. Dan cukuplah hadis ini sebagai peringatan bagi kita semua untuk tidak bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Karena sangat berbahaya. Karena tatkala kekufuran ada pada seseorang, maka dia terancam dengan apa? Nerakanya Allah SWT. Waliyadzubillah. Qala ala hadza fayajibu qabla al-hukmi ala al-muslim bil kufri aw fiski ayang dura fi amrain wa ala hadza, berdasarkan hal ini, berdasarkan tentang bahayanya bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seorang muslim, maka wajib sebelum menghukumi seorang muslim dia kafir ataupun fasik untuk melihat dua perkara. Ahaduhuma dalalatul kitabi awis sunnah ala anna hadal qawla awil fi'la mujibun lil kufri aw fiski. Yang harus diperhatikan yang pertama, dalil dari Al-Quran maupun sunnah yang menunjukkan bahasanya ucapan atau perbuatan ini, seorang yang melakukannya akan terjatuh dalam kekufuran ataupun kefasikan. Karena sebagaimana telah disebutkan tadi, bahasanya hukum takfir dan tafsik ini hukum syar'i. Harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Harus ada dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang harus diperhatikan dalil ini. Dalil yang menyatakan, yang menyebutkan bahasanya ucapan ini ataupun perbuatan ini adalah kekafiran ataupun kefasikan. Asani intibaku hadal hukmi alal qail al muayyan awil fa'il muayyan bihaitsu tatimmu shurutu at-takfir au tafsik. Baik, kemudian perkara yang kedua yang harus diperhatikan sebelum mengkafirkan seorang muslim. Intibaku hadal hukmi alal qa'ilil mu'ayyan. Hukum ini harus tepat pada pelaku yang telah melakukan dengan apa? Pelaku tertentu. Atau seorang yang berucap yang dia sudah dihukumi apa? Ta'yin, sudah dipastikan orang. Dari sisi tati musurutu takfir. Dari sisi telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ataupun menghukumi dia sebagai seorang yang fasik. Fi haqqihi wa tantafil mawani. Dan demikian pula tertiadakan penghalang-penghalang untuk orang tersebut dikafirkan. Ini dua perkara yang harus diperhatikan sebelum seorang menghukumi seorang muslim dengan kekafiran ataupun kefasikan. Qala wa min ahami syuruti ayyakuna aliman bi mukhalafatihi allati aujabat ayyakuna kafiran aw fasikan. Dan di antara syarat yang terpenting untuk seorang bisa dikafirkan, ayakuna aliman bimukhalafatihi. Hendaknya seorang yang dihukumi dengan hukum kekafiran, dia mengetahui bahasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ini menghantarkan kepada kekufuran. Harus di atas ilmu. Berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi taala wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qaulihi wa ma kana Allah liyudila qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yatakun innallaha bikulli syai'in alim. Inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min duni laymi wali wala nasir. Dalil yang menunjukkan bahasanya seorang yang dihukumi dengan kekafiran, dia harus mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ini akan menghantarkan kepada kekufuran ataupun kefasikan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa may yushakkikir rasul. Dan siapa saja yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya. Berarti dia telah mengetahui kebenaran, kemudian dia tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla, kami akan memalingkan dirinya kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masiran, dan kami akan menenggelamkan dirinya ke dalam neraka jahannam wal iyad billah wa sa'at masira. Dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Syahidnya tadi apa? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Sehingga suatu yang sangat berbahaya manakala kita mengetahui itu kebenaran kemudian kita tidak lakukan. Bahkan kita menyelisihinya. Ini sangat berbahaya. Khawatir Allah SWT akan memalingkan hati kita. Fala ma'azawu azagallahu qulubahum. Sehingga jangan sekali-kali manakala kita mengetahui itu kebenaran, berusaha, berupaya untuk kita laksanakan. Jangan kita menyelisihinya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allah liyudhila qauman. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum. Ba'da idh hadahum. Setelah Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Sampai Allah SWT menjelaskan kepada mereka ma yattaqun. Perkara-perkara yang menjadikan mereka apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Di sini apa? Allah SWT mengatakan tidak Allah SWT menyesatkan suatu kaum. Ba'da idhadahum, setelah mereka mendapatkan hidayah, setelah Allah SWT menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang menjadikan mereka bertakwa kepada Allah SWT, menunjukkan di atas ilmu. Innallaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Sungguhnya Allah SWT baginya kekuasaan langit-langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, Allah SWT yang menghidupkan dan mematikan. Wa ma lakum min duni laymi wali wala nasir. Tidak ada bagi kalian penolong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa li hadza qala ahlul ilm la yukaffarul jahidul fara'id idza kana hadisu ahdin bi islam hatta yubayyana lahu. Oleh dari ini berkata mereka ahlul ilm, la yukafar jahidul faraid. Seorang yang mengingkari kewajiban tidak dikafirkan. Kapan? Idza kana hadisu ahdi bi Islam. Apabila dia baru orang-orang yang baru masuk Islam. Yang sangat memungkinkan dia belum mengetahui hukumnya. Sehingga dia ingkari. Hatta yubayyin lahu, sampai dijelaskan kepadanya. Sehingga apabila telah dijelaskan dan dia terus-menerus dalam penolakannya terhadap kewajiban, baru dia dikafirkan. Karena dia sudah di atas ilm. Ini di antara syarat yang terpenting. Seorang bisa dikafirkan. Dia di atas ilmu terhadap penyelisihan yang dia lakukan. Bahasanya penyelisihannya akan menghantarkan dirinya kepada kekufuran ataupun kefasikan. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Qala wa min al-mawani'i ayyaqa ma yujibul kufr awil fusq awil fisku bighairi iradatin minhu wa dhalika aswarun. Dan di antara penghalang-penghalang yang menghalangi untuk seorang dikafirkan ataupun dihukumi dia fasik, ayyaqa ma yujibul kufr awil fisq bighairi iradah, seorang melakukan ataupun mengucapkan ucapan ataupun perbuatan yang akan menghantarkan kepada kekufuran ataupun kefasikan, akan tapi dia tidak ada keinginan padanya. Dan ini ada beberapa gambaran, ada beberapa bentuk. Minha ayyukraha ala dhalik fayaf'alahu lida'il ikrah latmi'nanan bihi. Di antara mawani'u takfir dan tafsik adalah adanya bentuk paksaan. Bentuk ancaman. Ayyukraha ala dhalik. Seorang dipaksa. Diancam. Untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran ataupun kefasikan. Kemudian dia melakukannya. Maka di sini apakah dia kufur? Jawabannya manakala ikrahnya adalah ikrah yang benar-benar ikrah, maka dia tidak terjatuh dalam kekufuran ataupun kefasikan. Latmi'nanan bihi, dia tidak ada bentuk tuma'ninah di dalam melakukan. Fala yukafar hina idzin, maka tatkala kondisinya seperti itu dia tidak dikafirkan. Liqali ta'ala, berdasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa, orang-orang yang diancam. Wa qalbuhu matma'inun bil iman, dan hatinya terpenuhi dengan keimanan. Sebagaimana hal ini yang terjadi pada sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, tatkala diperintahkan untuk mengucapkan kekufuran, dan dia mengucapkannya dalam keadaan apa? Hatinya penuh dengan keimanan. Dan paksaan ancaman yang diperhadapkan kepada Amr bin Yasir ini adalah ikrah yang mulji. Ikrah yang benar-benar ikrah. Dengan bukti apa? Kedua orang tuanya telah dibunuh. Manakala tidak mau mengucapkan kekufuran. Wa qalbuhu mutma'inun bil iman, dan hatinya terpenuhi dengan keimanan. Tapi orang-orang yang saraha bil kufri sadran, maknanya dia dengan pilihannya sendiri untuk mengucapkan kekufuran. Fa alaihi ghadabun minallah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan, kemarahan dari Allah SWT, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang agung. Qala wa minha ayyan ghaliqa alaihi fikruh, dan di antara mawani'ut takfir, seorang melakukan kekafiran ataupun kefasikan, atau mengucapkan ucapan kekafiran ataupun kefasikan dalam keadaan dia tidak sadar. Pikirannya, akalnya tertutup. Fala yadri ma yakul li syiddatil farah au huzun au khauf au nahwi dzalik. Sebabnya bisa jadi dikarenakan apa? Sangat senang. Seperti apa? Kisah seorang yang kehilangan ontanya. Yang kemudian mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kekufuran. Nah, tapi dia tidak sadar. Dia salah ucap dikarenakan sangat senang. Atau sangat sedih. Atau sangat takut. Perkara-perkara yang dapat menutupi apa? Akal seseorang. Sehingga manakala akal seorang tertutupi, kemudian dia mengucapkan atau melakukan perbuatan kekafiran ataupun kefasikan, maka ini termasuk mawani, penghalang yang menghalangi untuk dia dihukumi kafir ataupun fasik. Adapun faktor yang setelahnya, dalil tentang hal ini, fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang mendatang, biiznillah.